lagu buat lulus semua yang banyak utangnya, brother and sister. Dibayar, man. Alright, ya, gelisah aku dibuatnya. Tidur gak nyenyak, makan gak enak, tampang kusut, muka berminyak, gara-gara ngutang. Ngebon sana sini, pinjam sana sini, gali lubang, tutup lubang, cuma modal basa-basi. Janji-janji gue, hidupku terbeli utang. Hampir mati ku dibuatnya. Utang.